Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu isya Masjid Raya Pekanbaru yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan suatu ibadah yang disebut Nabi dalam sebuah hadis sahih, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, seakan-akan dia mendapatkan pahala salat tahajud setengah malam. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah melaksanakannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waktu yang diberikan Allah SWT kita berikan tak hanya untuk sekedar bercerita, membuang-buang waktu dan lain sebagainya. Tapi pada malam hari ini kita diberikan Allah istiqamah untuk mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita diberikan istiqamah, ketika meninggal kita mendapat husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah SWT kita mendapatkan syafaat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, malam hari ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW. Hadisnya disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Nama judulnya Al-Mustadrak, nama pengarangnya Imam Al-Hakim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Ajrah. Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, Rasulullah berfirman. Apa kata Rasulullah saat itu? Uhdurul mimbar. Uhduru artinya datanglah, hadirlah kamu ke mimbar. Ini rumah Nabi, rumah Nabi, kamar beliau, kamar Aisyah itu yang sekarang makam Nabi. Karena Nabi meninggal langsung di bawah tempat tidurnya itu digali, disitulah makam Nabi, disitulah rumah Nabi zaman waktu beliau hidup dan sekarang menjadi makam Nabi. Kemudian Taman Raudhah yang ada sekarang itu Masjid Nabawi yang asli. Yang pertama bertemu setelah makam Nabi adalah mihrab, tempat sujud, tempat ya, imam, tempat Nabi solat menjadi imam. Kemudian di sebelahnya mimbar. Lalu kata Nabi, uhdurul mimbar, datanglah kamu ke mimbar. Lalu para sahabat pun berdatangan ke mimbar, semuanya datang. Lalu kemudian Nabi SAW naik ke atas mimbar. Falamma irtaqa darajatan, ketika beliau naik ke anak tangga pertama, faqala, kata Rasulullah, amin. Kemudian falamma irtaqa ad-darajata tsaniyah, kemudian beliau naik ke anak tangga yang kedua, faqala, beliau katakan amin. Falamma irtaqa ad-darajata tsalisah, kemudian beliau naik anak tangga yang ketiga, faqala amin, beliau katakan amin. Ketika menengok Nabi melakukan seperti tindakan seperti demikian, maka qulna, kami katakan, sahabat Nabi yang hadir melihat waktu itu berkata, apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah, sami'na, laqad sami'na minka ma syai'an ma kunna nasma'uhu. Laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu. Hari ini kami mendengar suatu kalimat dari mulutmu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Biasanya Nabi mengeluarkan sabda, biasanya Nabi mengeluarkan kata-kata, kalimat dari mulutnya, tapi saat itu ada yang dia keluarkan, ma kunna nasma'uhu, kami tak pernah mendengarnya sebelumnya. Apa yang didengar mereka? itu agak aneh sedikit. Mengapa dia naik ke tangga? Amin. Tak ada angin, tak ada hujan, tak ada orang bicara, tak ada yang berdoa. Dia katakan amin, amin, amin. Lalu sahabat Nabi, itulah menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu pun kritis. Mereka itu jangan anggap telan bulat-bulat. Karena Nabi itu menerima wahyu lalu diam saja. Apa yang dilakukan Nabi terima saja. Tidak. Mereka itu pun kritis. Ketika melihat Nabi SAW mengeluarkan statement, kata-kata yang aneh, yang tak lazim, mereka tanyakan, ada apa ini ya Rasulullah? Mengapa ketika engkau naik anak penunggang pertama, amin. Naik kedua, amin. Naik ketiga, amin. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka apa jawab Nabi SAW? Kala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Inna Jibril alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam, aradali. Faqala, malaikat Jibril mengatakan sesuatu. Lama raqaitu darajatul ula, ketika aku naik anak tangga pertama, ini yang dikatakan Jibril. Ketika aku naik anak tangga kedua, ini yang dikatakan Jibril. Ketika aku naik anak tangga ketiga, ini yang dikatakan Jibril. Maka aku katakan amin, amin, amin. Judul hadis yang kita kaji malam ini adalah tiga orang yang celaka. Dalam ucapan Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tujuannya kita kaji malam ini? Mudah-mudahan kita tak masuk ke dalam. Andai kita masuk selama ini, kita berusaha mengeluarkan diri supaya tak masuk dalam yang ketiga tersebut. Apa saja, siapa saja orang yang celaka itu? Yang pertama, ucapan Jibril ketika Nabi naik ke anak tangga pertama, yang dikatakan Jibril alaihi salam adalah bu'dan liman adraka ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, masuk dia ke dalam bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi ketika dia keluar dari bulan Ramadan itu, dia tak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengucapkan itu? Malaikat Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa Jibril, yang tak berdosa, doanya makbul, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang doanya juga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dua doa yang paling mulia, maka tak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang celaka? Bu'dan. Bu'dan maknanya jauh. Mengapa disebut jauh? Ini orang jauh dari rahmat, barakah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jauh itu? Man adraka Ramadan, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tak mendapatkan ampunan dari bulan suci Ramadan. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak semua orang bisa berjumpa dengan bulan ini. Malam ini kita sudah masuk 26 Syaban. Insyaallah 4 malam lagi, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, habis malam ini. Apakah ada jaminan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Tak ada jaminan. Kalau mau, hitung sendiri berapa orang yang sekampung dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, orang yang pernah satu pekerjaan dengan kita. Bayangkan mereka semua, berapa yang sudah tak ada lagi ada sekarang. Kalau kita hitung-hitung, sepulan sudah lewat, sepulan sudah meninggal, sepulan. Begitulah inginnya mau masuk ke bulan Ramadan, tak berjumpa. Kalau ada orang ingin berjumpa dengan Ramadan, tapi usianya tak sampai ke bulan Ramadan, dia hanya sekedar rugi. Kenapa rugi? Karena tak jumpa Ramadan. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Dia bukan rugi, tapi kata Nabi, tapi kata Jibril, mu'dan, celaka. Mengapa celaka? Karena dia berjumpa dengan Ramadan, tidur dia 30 malam di bulan itu, dan dia 30 hari berada di siang bulan itu, tapi dia tak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, apa yang mesti kita lakukan? Maka 4 hari lagi ini kita siapkan diri dengan tekad yang kuat, dengan niat, dengan azam, bahwa kita akan isi bulan itu dengan amal ibadah. Tak sedikit pun yang kosong, yang luang, yang lewat begitu saja tanpa kita isi dengan ibadah. Diam kita adalah fikir, gerak kita adalah zikir, tegak kita adalah salat, rukuk dan sujud, bersimpuh sujud kepada Allah SWT. Lidah dibasahi dengan zikir, membaca Al-Quran. Singkat cerita, dari mulai 1 Ramadan sampai 30 sampai masuk bulan Syawal, semuanya bernilai ibadah. Ketika kita sanggup melakukan itu, maka keluar kita dari Ramadan mendapatkan ampunan Allah SWT. Pilihannya hanya dua saja. Dapat ampunan, Alhamdulillah. Tak dapat ampunan, Na'udzubillah. Mengapa? Kalau seandainya dikatakan, kalau kamu dapat ampunan, baik. Tak dapat ampunan, tak apa-apa. Kalau begitu bunyi kalimatnya, baik. Tapi yang jadi masalah, tak begitu. Kalau dapat ampunan, Alhamdulillah. Kalau tak dapat ampunan, bu'dan, celaka. Siapa yang mengatakan? Malaikat Jibril AS. Bapa dan ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, supaya kita tak masuk dalam doa Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari sekarang kita program apa yang bisa kita isi di bulan itu nanti. Selama ini solat-solat sunat kita banyak yang mungkin lupa atau tinggal, atau karena kesibukan kita lalai, maka kita azamkan hati untuk mengisinya dengan solat-solat sunat. Selama ini lidah kita banyak basah, bukan karena zikir, tapi karena membicarakan aib orang lain, karena sumpah serapah, karena caci maki. Maka mulai 4 hari ini kita tanamkan, akan saya isi dengan yang baik-baik. Selama ini kita baca Quran tapi tak sempat khatam, atau seminggu mungkin dapat 1 juz atau 1 halaman, maka mulai kita tekad kuat, saya akan khatamkan Al-Quran. Dari awal yang baik, di mana letak awal yang baik? Niat dulu. Salat itu diawali niat, puasa diawali niat, haji diawali niat. Begitu juga dengan Ramadan ini, kita tanamkan niat tekad yang kuat. Supaya apa? Jangan sampai kita berjumpa dengan dia, kita masuk ke dalam bulan itu dan kita keluar dari bulan itu, tapi tak ada perubahan, tak ada kita dapat apa-apa. Nah, jadi diawali dengan niat yang kuat. Setelah berniat lalu beramal, apakah selesai masalah? Belum. Mengapa begitu? Karena kata Nabi dalam kitab Sunan Ibnu Majah, rubba sha'imin, betapa banyak orang yang puasa ikut bersama dengan kita, sahurnya sahur, puasa bukanya sama, bahkan dia juga tahan makan dan minum, laisa lahu min siyamihi illa al-ju', tak dapat apa-apa kecuali hanya ju', lapar saja. Apa sebab? Karena perut menahan lapar, perut tidak diisi makanan, tapi lidah tetap membicarakan yang tak diridai Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang tak meninggalkan ucapan zur, dusta, bohong, tipu muslihat yang tak bermakna. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan ucapan yang tak baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tak butuh pada perbuatan yang meninggalkan makanan dan minuman. Ada 3 yang mesti ditinggalkan secara umum, walaupun banyak lain. Ini makanan dia tinggalkan, ini minuman dia tinggalkan, tapi bicara yang tak baik tetap dia pakai. Maka perbuatan meninggalkan makanan dan minuman ini tak diterima Allah. Apa sebab? Gara-gara tak meninggalkan ucapan lidah. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa lillahi hajatun. Allah tak butuh, Allah tak perlu, Allah tak merasa perlu untuk memberikan balasan pada orang yang tak meninggalkan ucapan yang tak baik. Oleh sebab itu, kita masuk ke bulan itu dan ada azam, tekad yang kuat. Makan akan saya tahan, haus akan saya tahan, tapi juga ada yang lain yang beratnya tak kalah berat dari sekedar menahan makanan. Apa itu? Menahan lidah, menahan mata, menahan telinga, menahan bisikan hati, menahan lintasan fikiran. Kalau itu dapat kita lakukan pada waktu siang, kemudian malamnya pula dapat kita isi dengan ibadah, maka itulah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan, siapa yang mengisi siangnya dengan puasa, imanan wa ihtisaban, hanya karena keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosanya yang lalu. Sementara malamnya pula, man qama ramadan, siapa yang mengisi qiyamul lail, malam ramadan, imanan wa ihtisaban, hanya karena keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Siangnya siam, malamnya qiyam, sementara antara 1 sampai 29 atau 30 malam itu ada satu malam yang diberikan Allah SWT keutamaan. Fihi, di dalam bulan itu, lailatun, ada satu malam, khairum min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Allah sebutkan satu malam, bukan berarti kita mau mengintai-intainya di malam ganjil lalu kita tunggu 10 terakhir. Bukan itu maknanya. Apa kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib? Allah rahasiakan mana salat wusta. Tak disebutkan Allah salat wusta itu yang mana. Supaya apa? Supaya kita jaga semua salat kita dengan baik. Allah rahasiakan kapan titik pada hari Jumat. Kalau diumpamakan ada cermin yang besar, ada satu titik pada hari Jumat. Kalau kita berdoa pada saat itu Allah kabulkan. Allah tak beritahu entah dia petang, siang, malam, pagi. Mengapa Allah tak beritahu? Supaya kita isi malam dan siang itu dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar, Allah tak beritahukan. Mengapa Allah tak beritahukan? Supaya kita isi 30, 29 malam itu dengan amal ibadah. Jadi kita memahaminya begitu, bukan kita mau mencari-cari celah untuk dan lain sebagainya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Nuh alaihissalam bisa sampai 1000 tahun umurnya. Umat Nabi Musa alaihissalam bisa sampai 300-500 tahun usianya. Banyak waktu bisa dipakai untuk beribadah. Sementara umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Andailah 63 tahun macam umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 63 potong masa kanak-kanak 13 tahun, tinggal 50. Yang 50 itu pun tak juga berisi ibadah. Untuk tidur saja 8 jam. Untuk bicara, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh umurnya panjang, sarana menghabiskan umur itu tak banyak. Zaman kita umur pendek, sarana menghabiskannya banyak. TV saja menghabiskan 4 jam paling tidak. Telepon, HP berapa jam, internet berapa jam. Sudahlah umur pendek yang menghabiskan banyak. Lalu apa yang bisa kita bawa kepada Allah Ta'ala? Tapi disitulah letak adilnya Allah. Disitu pula letak kasih sayangnya Allah. Dia tahu ini umur umat ini pendek, dan dia tahu sarana yang menghabiskan banyak. Lalu dia kasih satu malam. Kalau kita beramal pada malam itu, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita manfaatkanlah siangnya, malamnya, petangnya. Lisaimi farhatani, orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Dua kegembiraan orang berpuasa. Kapan? Farhatun inda fitrih. Ada kegembiraan ketika dia berbuka. Saat berbuka ada gembira. Mengapa gembira? Mau berjumpa makanan. Tapi itu gembira yang kedua. Itu gembira level bawah. Gembira yang paling kuat adalah karena saat itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saat-saat berbuka kita manfaatkan dengan membaca Al-Qur'an, manfaatkan dengan berzikir, manfaatkan dengan berdoa. Saat berbuka farhatun inda liqa'i rabbih, dan ada kegembiraan saat bertemu nanti dengan Allah. Mengapa begitu? Allah janjikan satu surga bernama pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Tak dapat dimasuki oleh orang yang beramal dengan amal yang lain. Ketika dua kegembiraan ini ada dalam diri seorang muslim, maka dia tak akan hilangkan kesempatan saat akan berbuka itu dengan mendekatkan diri kepada Allah, memohon doa, bermujahadah untuk melawan segala yang mungkin dapat menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat sahur, lalu saat berbuka begitu, saat sahur pun pula ada keutamaan. Wabil asharihum yastaghfirun, saat sahur mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita bangun sahur itu untuk makan, betul. Kita akan bangun kekuatan supaya siangnya tak haus, tak lapar, tak salah lagi. Tapi ada makna lain. Itu zahir yang tampak oleh mata, bisa dikunyah oleh mulut. Tapi ada makna lain. Apa dia? Mengharapkan terkabulnya doa saat sahur dan saat berbuka. Di ujung malam ada keutamaan, di ujung siang ada keutamaan. Di pangkal malam ada keutamaan. Kapan itu pangkal malam? Saat berbuka. Di pangkal siang ada keutamaan. Kapan itu? Saat sahur. Oleh sebab itu, kalau dibuat seperti kerucut, maka ada siang, ada malam, ada pangkal siang, ada pangkal malam, dan puncaknya adalah Lailatul Qadar. Lima titik ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Itulah usaha kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau tak kita isi dengan baik, tak mendekatkan diri kepada Allah, apakah hanya sekedar tak mendapatkan keutamaan? Kalau hanya sekedar tak dapat keutamaan, mungkin kita tak merasa begitu berat. Tapi tak mendapatkan keutamaan, dan termasuk yang didoakan oleh Jibril, bu'dan, celaka liman adraka Ramadan, orang yang berjumpa dengan Ramadan falam yughfar lah, tapi dia tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di semua berjumpa Ramadan, masuk Ramadan, keluar Ramadan, dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, itu anak tangga pertama, disitulah Nabi mengucapkan amin. Amin artinya dalam bahasa Arab istajib ya Allah, perkenankanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, istijabahlah ya Allah, terimalah doa ini ya Allah. Siapa yang mengucapkan itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berdoa? Jibril alaihi salam. Tak ada doa lebih makbul daripada itu. Yang berdoa malaikat yang mengaminkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika Nabi naik ke anak tangga kedua. Falammar raqitu ad-darajata tsaniyah. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, qala, berkata Jibril alaihi salam. Apa kata Jibril? Bu'dan, celaka. Siapa yang celaka yang kedua ini? Liman zukirta indahu falam yusalli alaika. Orang yang ketika disebut namamu di hadapannya, tapi dia tak bersalawat menyebut namamu. Dia dengar nama Nabi disebut, diam, cuek, santai, tak ada beban. Ini orang didoakan Jibril, celaka dia. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau sebelum hadis ini saya sampaikan, Bapak Ibu sudah amalkan alhamdulillah, dengan mendengar hadis malam ini bertambah istiqamah kita untuk memperbanyak salawat. Tapi kalau belum, mungkin hanya menganggap salawat itu hanya sunat saja, dilaksanakan berpahala, kalau tidak bersalawat tak apa-apa. Bukan sekedar tak apa-apa, tapi kalau tak bersalawat ketika nama Nabi disebut, mu'dan, celaka, jauh dari rahmat Allah. Siapa itu? Liman zukirta indahu, orang yang disebut namamu di hadapannya, falam yusalli alaika, tapi dia tak bersalawat kepadamu ya Muhammad. Masalah salawat ini Bapak dan Ibu, sampai disebutkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu 'alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu, dan ucapkan salam taslima dengan ucapan salam yang sempurna. Kalau begitu salawat itu ada tiga. Pertama salawat Allah, kedua salawat malaikat, yang ketiga salawat orang beriman. Innallaha, Allah bersalawat, wa malaikatahu, malaikat bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu. Apa beda salawat Allah, salawat malaikat dengan salawat kita? Apakah makna salawat Allah, Allah bersalawat? Maka makna yang model seperti ini, kalau orang baca Quran hanya terjemahnya saja, membingungkan. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Makna Allah bersalawat kepada Muhammad artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Muhammad. Makna Allah bersalawat untuk Muhammad, Allah membanggakan Muhammad kepada para malaikatnya. Itu makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa makna salawat malaikat? Makna salawat malaikat kepada Nabi Muhammad, malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi beda antara salawat Allah, salawat malaikat, salawat orang beriman. Allah berselawat, Allah memberikan rahmatnya. Allah berselawat, Allah mengangkat derajat Nabi, dibanggakannya ke hadapan para malaikat. Malaikat berselawat, malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala. Orang beriman berselawat, maknanya dia mendoakan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tak faham, lalu dia pun heran, katanya Nabi Muhammad itu orang yang paling utama, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, apapun yang dia mau akan diberikan Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan diberikan oleh Tuhanmu ya Muhammad. Kalau memang dia orang yang hebat, terpuji, derajatnya tinggi, mengapa kita mendoakan dia? Kalau begitu Nabi itu butuh doa kita. Kalau begitu dia perlu doa kita. Mengapa kita doakan dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Makna kita mendoakan Nabi, bukan Nabi butuh doa kita, tapi kitalah yang perlu dengan doa itu. Ketika orang Islam berselawat kepada Nabi, Nabi sebesar ujung kuku pun tak butuh pada selawat kita, karena dia sudah dijamin Allah Ta'ala, dia tak berdosa, dia maksum, dan dia dijamin masuk surga. Bahkan dia orang pertama memberi syafaat, surga tak dapat dimasuki orang sebelum Muhammad SAW. Lalu apa makna kita berselawat kepada dia? Ketika kita berselawat kepada Nabi, sesungguhnya kita ingin mendapatkan manfaat dari selawat itu, bukan manfaat selawat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Apa janji Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad? Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, Allah tutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, nampaknya, zahirnya, didengar telinga kita mendoakan Nabi. Kalau begitu Nabi butuh doa kita? Tidak sama sekali. Kita mendoakan Nabi, yang kita inginkan adalah dari doa itu, maka doa itu kembali kepada kita. Janji 30 dalam satu hembusan nafas salawat mulut kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali 30 balasan yang diberikan Allah. 10 kebaikan, 10 kesalahan ditutupi, 10 derajat diangkat naik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika ayat ini turun, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, mengucapkan salam, mereka tahu bagaimana cara mengucapkan salam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Ketika dalam salat kita ucapkan itu, tak usah kita hitung dari subuh tadi, ketika masuk masjid ini saja berapa kali kita ucapkan salam kepada Nabi. Salat tahiyatul masjid, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat qabliyah isya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam salat isya dua kali, tasyahud awal, tasyahud akhir. Setelah itu ba'diyah, 5 kali kita mengucapkan salam, baru dihitung saat kita masuk salat isya saja. Lain kalau solat maghrib, lain lagi solat asar, lain lagi kalau hitung dari subuh. Banyak kali kita ucapkan salam kepada Nabi. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Ucapan salawat tak dibuat-buat, tapi Nabi yang mengajarkan. Itulah makna wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Quran ini kepadamu ya Muhammad, litubayyana linnas, engkau yang menjelaskannya kepada manusia. Quran hanya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, salu, berselawatlah kamu. Mana bunyi selawatnya? Tak ada. Jadi kalau ada orang ingkar sunnah, tak percaya hadis, saya tak mau pakai hadis, itu orang kafir. Kenapa? Karena dalam Quran tak ada bunyi selawat, tak ada bunyi salat. Dalam Quran hanya disuruh perintah salat. Bagaimana cara salat? Dijelaskan hadis. Bagaimana cara bersalawat? Dijelaskan dalam hadis. Dalam Sahih Bukhari bunyi salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apakah salawat hanya dipakai yang ada dalam hadis saja? Salawat terbagi dua. Satu salawat ma'thur yang ada dalam hadis, satu salawat ghairu ma'thur yang dibuat oleh para ulama. Dua-dua ini boleh kita pakai selama tak bertentangan dengan akidah umat Islam. Tapi kalau dibuat urutannya, yang paling baik salawat ma'thur, yang nomor dua yang ghairu ma'thur. Mana contoh yang tak ma'thur, tak ada dalam hadis, yang dibuat ulama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat. Itu salawat yang tak maksud, tak ada dalam hadis, dibuat oleh ulama. Tapi yang ada dalam hadis seperti Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apapun bentuk salawatnya, selama di dalamnya terkandung unsur salawat dan salam, maka layak kita amalkan dan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat naik khatib ke atas mimbar, alhamdulillah rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Setelah itu dia pun turun ke bawah, batal salat Jumat. Apa sebab? Lupa dia menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat rukun khutbah Jumat. Dalam salat, dalam tasyahud, lupa orang membaca syahadat, lupa orang membaca salawat, lupa dia menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Menurut jumhur ulama tak batal, tapi menurut mazhab Syafi'i, riwayat dari Harmalah, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir, batal yang tak berselawat. Mazhab Syafi'i saja, yang lain tidak. Ini menunjukkan keutamaan selawat. Oleh sebab itu kita perbanyak selawat. Selawat mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Yang paling kita inginkan adalah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa begitu? Karena jarak kita dengan Nabi ini jauh sekali. Jarak geografis 8000 km. Dari Pekanbaru ke Jeddah lebih kurang 8000 km. Jarak tempuh paling tidak 10 jam baru sampai. Jarak waktu 1433 Hijrah. Bukan tanggung jarak kita dengan Nabi 13, 14, hampir 15 abad. Jarak waktu jauh, jarak tempuh jauh, jarak usia jauh, jarak bentuk fisik makin jauh. Lalu apa yang bisa mendekatkan kita dengan Nabi? Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat tempatnya dengan Nabi nanti adalah aksaru salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita perbanyak salawat. Makanya kita setiap hari bersalawat. Sebelum dikumandangkan azan, dibacakan muazin ayat. Sebenarnya itu tak ada dibuat dalam hadis Nabi, dibuat belakangan untuk apa? Mengingatkan orang sebelum azan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mengapa dia ingatkan? Karena dalam azan itu ada disebut nama Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia sebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dia tak berselawat, makbul doa malaikat Jibril, bu'dan, celaka. Liman zukirta indahu falam yusalli alaika, orang yang disebut namamu dan dia tidak berselawat kepadamu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan para ulama sepakat, walaupun tidak pada ucapan, dalam saat penulisan buku ketika menulis Muhammad tak boleh disulit, ditulis kalau dalam bahasa Arab Muhammad sad, Muhammad sad salam, tak boleh Muhammad ditulis sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pentingnya salawat, sampai-sampai dalam tulisan buku pun kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam setiap acara protokolnya berselawat, sambutan berselawat, ustaz berselawat. Mengapa begitu? Karena di dalam kitab Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani tafsir mengatakan, satu pendapat ulama bahwa dalam satu majlis itu mesti ada disebut salawat. Wajib hukumnya disebut selawat. Maka kita pun memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus nanti di bulan Ramadan. Bukan berarti di bulan lain kita tak berselawat, kita berselawat tapi khusus di bulan yang baik, hari yang baik. Lidah itu tak kita biarkan kosong tanpa amal. Di antara amal yang banyak kita lakukan dan baik bermanfaat, maka kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Perbanyak berbagai bentuk selawat, insyaallah akan mendatangkan kebaikan. Kalau tak kita ucapkan, masuk dalam kategori orang yang bu'dan, celaka. Liman zukirta indahu, ketika disebut namamu di hadapannya, falam yusalli alaika, tapi dia tak berselawat kepadamu. Itu doa Jibril saat Nabi naik ke anak tangga kedua. Yang terakhir, yang ketiga, falamma raqaitu darajata tsalitsah, ketika aku naik ke anak tangga yang ketiga, apa kata Jibril alaihi salam? Bu'dan, celaka. Siapa yang celaka yang ketiga ini? Liman adraka walidahul kibara indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, orang yang sempat berjumpa dengan orang tuanya saat orang tuanya itu kibar, usia lanjut, tapi itu tak membuatnya masuk syurga. Kalau ditanya, mengapa kamu tak sempat berbakti? Karena orang tua saya meninggal waktu kecil, saya mati, saya dah lahir dalam keadaan yatim, maklum. Ini dia sempat berjumpa dengan orang tuanya, ahaduhuma, salah satunya atau dua-duanya, falam yudkhilahul jannah, tapi kesempatan dia sama-sama tua bahkan serumah tak membuatnya masuk surga. Apa sebab? Tak berbakti kepada orang tua. Orang yang tak berbakti bukan hanya sekedar tak dapat balasan surga, tapi dia masuk dalam doa malaikat Jibril, bu'dan, celaka. Orang yang sempat berjumpa bahkan sampai usia tua dengan orang tua, falam yudkhilahul jannah, tapi itu tak membuatnya masuk ke dalam syurga. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, oleh sebab itu kalau Allah berikan kepada kita nikmat bisa hidup dengan orang tua, maka kita manfaatkan kesempatan ini. Atau kita sudah jadi orang tua dan punya anak keturunan, maka kita sampaikan pengajian ini. InsyaAllah kalau tak bisa menyampaikannya langsung, ada rekamannya insyaAllah. Bisa mereka dengar bahwa ini bagian dari bakti kepada Allah Ta'ala. Apa hubungan orang tua dengan Allah? Orang tua ini manusia, Allah Tuhan. Mengapa dikaitkan antara Allah dengan manusia? Karena dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, setelah disebutkan Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah mewajibkan supaya kamu beribadah kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari Allah langsung kepada orang tua. Mengapa dikaitkan dari Allah langsung ke orang tua? Ini menunjukkan begitu hebatnya posisi orang tua di mata Allah SWT. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan, ridha Allah ridhal walidain, terletak pada ridha kepada orang tua. Wa sukhtullah, murka Allah, azab Allah, ketidaksukaan Allah, fi sukhutil walidain, terletak pada murka kedua orang tua. Oleh sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, walaupun orang tua itu musyrik, jelas-jelas orang tua itu penyembah berhala, jelas-jelas dia tak bertuhan, lalu dia paksa anaknya. Maka kita tengok dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita tentang dua yang kontradiktif. Anak beriman, orang tua kafir. Lalu ketika si orang tua memaksa anaknya, apa tindakan si anak? Karena ini sulit, seperti menarik rambut dalam tepung. Bagaimana bisa dia menarik satu konklusi selesai masalah tanpa menimbulkan masalah baru? Allah Ta'ala berikan solusi. Apa kata Allah? Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu itu memaksaku, memaksamu, ala an tusyrika bi, untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, engkau tak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kau patuhi. Tapi bukan berarti disuruh melawan. Allah Ta'ala tak katakan kalau dia paksa kamu mempersekutukan aku, lawan dia, tidak. Fala tuti'huma, jangan kau lawan. Tapi di ujung ayat itu apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau berhubungan baik dengan mereka. Kafir, musyrik, memaksa, tiga kesalahannya. Sudah kafir, musyrik, memaksa, tapi Allah tetap tak izinkan pergaulan dengan tak baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, gaul, bergaul, hidup dengan mereka ma'rufa, dengan baik. Apa maknanya? Sampai ke tingkat itu pun kita tetap tak dibolehkan untuk melawan. Kalau yang kafir musyrik memaksa saja tak boleh dilawan, apalagi yang tak musyrik, apalagi yang tak kafir, apalagi yang seiman dengan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang datang kepada Nabi menanyakan tentang amal, amal yang sedemikian banyak ini, ada salat, ada zikir, ada puasa, ada haji, ada umrah, ada tahajud, ada qiyamul lail, banyak sekali ibadah. Lalu dia mau tanya kepada Nabi, di antara amal yang banyak ini mana yang paling baik? Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? Jawab Nabi, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini hubungan dengan Allah. Amal yang paling dicintai Allah, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu summa ay, apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua setelah Allah, langsung ke orang tua. Apa itu? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga justru dijawab Nabi, qultu summa ayyub, apa lagi ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Bapak ibu bisa bayangkan, jihad fi sabilillah itu nyawa taruhannya, nyawa melayang, paling tidak luka, bekas tombak, bekas anak panah, bekas pedang, sakitnya tak tertahankan. Jihad tak tanggung-tanggung. Pada perang Badar, Nabi bersama sahabat dari kota Madinah ke Badar, jaraknya itu 150 km. Di Arab Saudi panasnya minta ampun. Dan itu dilaksanakan pada perang Badar itu tanggal 17 Ramadan tahun kedua, bulan Ramadan, jaraknya jauh. Tapi Nabi menyebutkan jihad nomor 3. Yang nomor 2 apa? Birrul walidain. Apa maknanya? Jihad dikalahkan oleh bakti kepada orang tua. Maka ketika datang seorang sahabat Nabi minta izin perang, saya mau masuk surga ya Rasulullah, saya mau ikut perang jihad fisabilillah. Nabi tanya, ahayun walidaka, apakah bapak dan ibu masih hidup? Dia jawab, na'am ya Rasulullah. Apakah kata Nabi, ya kamu boleh ikut jihad? Tidak. Kata Nabi, fafihima fajahid, kamu urus yang keduanya itu, bapak ibumu kamu urus, maka kamu dapat pahala jihad. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT, betapa jihad yang begitu berat pahalanya didapatkan oleh seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Dan dalam hadis lain, kalau kita tengok, tak hanya sekedar mendapatkan syurga Allah, tak hanya sekedar mendapatkan ampunan Allah, tapi ada yang selalu kita harapkan, yang paling kita harapkan ni adalah doa yang makbul. Karena tiap hari kita berdoa subuh, Allahumma hadini fiman hadait. Kemudian ketika dalam salat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Selama ini kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Doa itu terkabul, salah satu sebab dikabulkannya adalah doa adalah karena berbakti kepada orang tua. Dalam beberapa hadis disebutkan tentang orang yang dikabulkan Allah doanya karena baktinya kepada orang tua. Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup zaman Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi karena dia tinggal di Yaman. Yaman itu jauh. Perjalanan paling tidak masih rata syahrin, satu bulan naik onta baru sampai ke Yaman. Dia tak bisa datang ke kota Makkah, ke kota Madinah menjumpai Nabi. Tapi Nabi dapat wahyu, Nabi tahu. Maka ada orang soleh bernama Uwais Al-Qarni di Yaman. Kata Nabi SAW, nanti kalau aku sudah mati, datang seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni, dia datang ke kota Madinah, minta doa supaya kamu diampunkan Allah. Sahabat heran, kami yang sahabat Nabi, yang disebut dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, orang-orang yang diridhai Allah, mengapa minta doa ke Uwais yang nun di ujung kampung Yaman sana? Apa tak makbul doa kami ini? Kami yang hidup dengan Nabi, ikut perang dengan Nabi, berjihad dengan Nabi, menolong Nabi, mengapa doa justru diminta dari orang yang tak jumpa dengan Nabi? Ternyata Uwais Al-Qarni menjaga ibunya di Yaman sehingga tak bisa dia datang untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi meninggal baru datang Uwais. Sahabat datang memohon minta doa supaya diampuni Allah Subhanahu wa taala lewat mulut seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarni. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada dia, salah satu cara doa kita dikabulkan Allah adalah dengan berbakti kepada orang tua. Dalam hadis lain, hadis sahih, bercerita tentang tiga orang yang terjebak ketika datang turun hujan. Lalu tiga orang ini masuk ke dalam gua, maka pintu gua tertutup oleh batu yang besar rapat. Maka ketiga orang ini berdoa kepada Allah dengan wasilah kita Allah. Antara kita dengan Allah, kita mesti berwasilah, ada perantara. Tapi perantaranya bukan manusia. Perantara kita dengan Allah itu adalah amal saleh. Sama seperti seorang datang kepada orang yang dia kagumi, yang dia hormati, dia bawa cenderamata, dia bawa hadiah, dia bawa oleh-oleh, dia bawa buah tangan, untuk apa? Melembutkan hatinya. Kita dengan Allah apa begitu juga? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa bataghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Ada wasilah kita dengan Allah. Wasilah itu apa? Amal saleh. Apa amal saleh yang paling mujarab untuk kepada Allah? Hadis ini menjelaskan tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua. Yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku seorang saudagar kaya, punya pembantu. Pembantu saya ini bekerja kepada saya, lalu dia dapat gaji. Waktu gajinya mau saya berikan, dia sudah pergi, tak tahu entah ke mana. Maka uang gajinya itu saya belikan kambing. Kambing ini pun beranak, bercucu, berkembang biak. Setelah lama dia datang lagi, maka saya kembalikan. Saya katakan kepada dia, hai pembantuku, dulu waktu kau pergi gajimu tidak kau ambil. Gajimu itu saya belikan kambing. Sekarang kambingmu tengok sudah banyak, ambillah itu semua karena Allah. Ya Allah, kalau memang amalku itu saleh, bukakanlah pintu gua. Terbuka sedikit, tapi mereka tetap tak dapat keluar. Amal pertama adalah perbuatan yang baik, tulus ikhlas kepada orang lain, tak memakan harta orang dengan cara batil. Uqtul ajira ajrahu qabla an yajifa 'araquhu. Bayarkan gaji karyawan sebelum kering keringatnya. Ketika orangnya tak ada, dia tetap malu kepada Allah untuk memakan, bahkan dia belikan ke kambing. Ketika banyak, justru dia kembalikan. Dia berwasilah kepada Allah dengan amal salehnya. Allah kabulkan doanya. Orang yang kedua, dia ceritakan, ya Allah, aku berdoa kepadamu, berwasilah kepadamu. Apa wasilahnya? Aku bekerja sebagai seorang pencari kayu, lalu kemudian saya bawa itu susu kambing. Ketika pulang ke rumah, anaknya menangis, istrinya kelaparan, tapi dia tidak berikan itu. Dia menunggu orang tuanya yang sedang tertidur pulas. Mengapa dia tak bangunkan? Dia takut mengganggu tidurnya. Maka dia biarkan. Ini susu kambing menunggu dia bangun. Setelah bangun, baru dia berikan. Begitulah baktinya. Kalau memang amalku itu engkau terima dan dapat menjadi wasilah antara aku dan engkau, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka Allah bukakan. Ini menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua termasuk di istijabahnya doa seorang manusia kepada Allah SWT. Orang yang ketiga, dia katakan, ya Allah, saya punya sepupu perempuan, saya menyukai dia dan kami hampir melakukan perbuatan zina. Perbuatan itu tak jadi kami lakukan karena aku takut kepadamu, ya Allah. Kalau memang itu menjadi amal soleh, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Tiga-tiga orang ini berdoa kepada Allah dengan membawa wasilah amal solehnya. Yang menjadi tema kaitan dengan hadis yang kita gaji malam ini, bahwa bakti kepada orang tua salah satu sebab terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang ada kita manfaatkan ketiga masanya usai, tak dapat diulang kembali, maka kita pun tak dapat memintanya untuk mundur balik ke belakang. Kalau dapat kita lakukan, dapat keutamaan. Andai kita gagal, bukan berarti sekedar tak dapat keutamaan, tapi mendapatkan doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad pada anak tangga yang ketiga. Bu'dan celaka liman, siapa yang adraka walidahul kibara indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, sempat hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu, tapi tak membuatnya masuk surga karena tak berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah salah satu tiket menuju surga. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang kita kaji pada malam hari ini, diriwayatkan dari Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Status hadisnya menurut Syekh Nasruddin Al-Albani, hadis sahih li ghairi. Ada banyak jalur, tapi jalur yang lain ada dhaif, tapi jalur lain sahih, maka dia disebut dengan sahih li ghairi. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati. Poin yang satu tadi masih terkait dengan Ramadan yang insyaallah 4 hari lagi akan kita sambut. Mudah-mudahan kita sampai di bulan itu dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik berkaitan dengan tema ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.